Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita lanjutkan lagi presentasi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Ini adalah seri yang kelima ya, insyaallah. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, insyaallah saya akan membacakan surat Al-Jasiyah, surat ke-45 mulai dari ayat 23 ya, sampai akhir surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi shawa. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ يَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini adalah ayat 23. Kemudian ayat 24, dan mereka berkata, waqalu ma hiya illa hayatunad dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini. Kita mati ya, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm. in hum illa yadunnun, ya. Namun mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, ya. Mereka tidak yakin, ya. Tidak yakin dan mereka hanyalah menduga-duga. Kemudian apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka, ya. Karena sudah jelas, ya. Kebenaran itu jelas. Selain mengatakan, ya, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, bapak-bapak kami, jika kamu orang-orang yang benar. Maka katakanlah, ya, ayat 26, Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya. Maka katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Ya. Tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya, tidak memahaminya, masa bodoh. Ya. Tidak memikirnya, tidak mau memikirkannya karena dianggap terlalu jauh, masih jauh. Jadi mereka sibuk memikirkan dunia ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan dosa kebatilan. Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Watara kulla ummatin jasiyah. Kamu akan melihat semua umat manusia berlutut. Semua umat manusia artinya dari umat pertama, pertengahan sampai akhir. Semuanya dari zaman Nabi Adam, ya kan, sampai manusia terakhir di muka bumi ini, semuanya berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, ya kan, tanpa kezoliman sedikit pun. Ya. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya kami telah menyeru mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka kemudian fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika wal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman dan komitmen dengan keimanan itu dengan mengerjakan kebajikan amal soleh, maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, surganya. Keridoannya, dalam rahmatnya, ya, yaitu surga, ya, seluas langit dan bumi selama-lamanya. Maka itu adalah fauzul mubin. Zalika huwal fauzul mubin. Jadi, kemenangan yang sejati itu adalah ketika seseorang itu bisa lepas dari api neraka nanti di akhirat dan dia masuk surga selama-lamanya. Ya, ya. Jadi, itu kemenangan yang sejati. Fauzul mubin. Dan wa ammal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, ya, maka dikatakan afalam takun ayati tusla alaikum, ya, fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, ya, seperti sekarang ini, ya, dibacakan ayat Allah, ya kan, tetapi kamu menyombongkan diri. Kenapa menyombongkan diri? Ya karena kamu, ya, tujuan hidupnya di dunia ini, kemudian kamu sibuk dengan dunia ini, kemudian hati kamu menjadi keras, ya, kemudian keras kepala, kemudian akhirnya sombong, angkuh, ya kan, dari kebenaran, ya kan, tidak mau berubah, ya, tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, ya kan, tetap mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Wa kuntum qauman mujrimin, ya. Dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa, artinya tenggelam dengan dosa-dosa, ya, banyak berbuat dosa-dosa, ya, ya. Dan apabila dikatakan kepadamu, ya, sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya, kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga dan kami tidak yakin. Wa idza qila inna wa'dahul haqq, ya, wa idza qila inna wa'dahul haqq was'atu la raiba fiha. Maka kultum mana dari masyah inna dunnu illa dunnau wa ma nahnu bimustaikinin. Jadi ketika dikatakan kepadamu, ya, kepada orang-orang kafir. Itu sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak dilawan adanya. Maka kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Ya. Kami hanyalah menduga-duga dan kami tidak yakin. Kenapa? Karena agama yang dianut di dunia ini itu adalah agama yang kabur. Ya. Yaitu tentang konsep tentang hari kiamat. Ya. Tentang hari kiamat itu frase-frase kehidupannya, tahap-tahapannya di hari kiamat itu mereka kabur. Dan itu memang sengaja dikaburkan oleh para pemuka agama mereka, ya, para pemimpin pendeta mereka, para pemimpin rahib-rahib mereka, ya kan? Sengaja dikaburkan supaya apa? Supaya pemeluknya itu, ya, banyak bergantung kepada dia, ya, banyak bergantung pada mereka, para pemuka agama itu, ya kan? Sehingga pemuka agama itu bisa menancapkan, ya, kekuasaannya, ya, kepada orang-orang yang umum, yang awam, gitu, ya. Ini makanya dalam Islam, ya, itu tidak mengenal konsep kerahiban, kependetaan, ya, gitu. Tidak ada, ya. Seorang dalam Islam itu nabi rasul, ya, hidup seperti manusia biasa, ya. Ya. Seorang nabi, seorang rasul, ya, dia hidup makan dari bekerja sendiri, ya, cari nafkah sendiri. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi tukang batu, ada yang jadi pengembala, ya kan? Mereka bekerja mencari nafkah, ya, dengan perasaan keringat sendiri, ya kan? Mencari mendapat upah dari orang lain, mendapat untung dari orang lain, ya kan? Kemudian dengan itu kemudian dia menghidupin keluarganya, ya. Ini. Jadi para nabi, para rasul hidupnya seperti itu. Tidak pernah, ya, tidak pernah mendapatkan derma, ya. Derma, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah makan dari sedekah. Tidak pernah makan dari sedekah. Bahkan keluarganya, ahli baitnya juga tidak pernah makan dari sedekah. Maka konsekuensinya hidupnya, ya, dari sisi penghidupan sehari-hari susah, ya. Tapi enggak apa-apa, ridho kepada Allah, ya. Hidupnya ridho. Karena apa? Sedikit duniawi ini tapi ridho. Ya, dan Allah benar ridho kepada mereka. Ya, gitu. Nah, kalau hadiah memang diterima, ya. Kalau hadiah diterima dimakan. Tapi kalau sedekah tidak. Ya. Jadi dan setiap berjuang berdakwah tidak pernah mendapatkan balasan, ya, tidak pernah mendapatkan balasan, apalagi amplop. Nah, ini makanya penting bagi para, mohon maaf ya, para penceramah Islam, agama Islam, ya, para khatib, ya kan, itu sebaiknya, ya, mereka makan, ya, dari usaha mereka, yaitu mencari penghasilan yang halal sehari-hari, ya kan, itu penting, ya, supaya apa? Supaya yang diceramahkan itu adalah al-haq, kebenaran, dan tidak tergantung sama audiennya, sama pesertanya. Ini penting sekali. Nah, ini adalah konsep dasar, ya. Karena apa? Karena Islam tidak mengenal kependetaan kerahiban. Nah, kependetaan kerahiban itu adalah mereka menyampaikan dakwah, ya kan? Mendeliver khutbah kepada para pemeluknya, kemudian mereka mendapatkan donasi, ya. Para jamaatnya disuruh untuk diwajibkan untuk memberikan donasi atas nama gereja, ya. Kemudian dia mereka makan dari donasi itu, ya kan? Bahkan mereka mengumpulkan harta yang banyak dari donasi itu, ya kan? Nah, sebagian untuk diri mereka, sebagian untuk dakwah juga, untuk dakwah ala mereka, ya, seperti itu. Nah, dalam Islam tidak mengenal kerahiban, ya, tidak pernah mengenal kerahiban, ya. Supaya apa? Supaya, ya, karena para nabi, para rasul seperti itu, maka umatnya juga seperti itu. Supaya apa? Supaya merasakan susahnya hidup. Ya, susahnya hidup mencari nafkah yang halal, ya, ya, capek, ya, peras keringat, ya kan, merasakan susahnya seperti manusia kebanyakan, ya kan, menderita seperti menderitanya manusia kebanyakan di dunia ini, sehingga tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa hebat, tidak ada merasa ujub, ya, dalam amal-amalnya. Ini penting sekali, ya, jangan membuat kesenjangan, ya. Hidupnya adalah seperti manusia biasa. Sehingga dia merasakan susah pahitnya kehidupan manusia biasa. Sehingga dia, para nabi, para rasul itu diberkahi Allah karena hidupnya seperti manusia biasa. Ya. Seperti manusia biasa, ya kan? Mereka, tapi mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia, untuk mendakwai manusia, dan mereka sendiri menjadi contoh daripada nilai-nilai yang diserukan tersebut. Nah, kembali ke ayat 32. Wa idza qila inna wa'dal haqqu والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang di luar Muslim, di luar Islam, itu ya senantiasa ragu-ragu terhadap kehidupan berbangkit, terhadap apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Oh, nanti yang terjadi adalah tidur panjang. Ya, kalau kita atau kalau kita berbuat baik di dunia ini, maka nanti di akhirat juga akan mendapat balasan yang baik, ya kan? Kalau kita berbuat jahat akan mendapatkan karmanya berbuat jahat juga. Gitu. Nah, ini adalah konsep yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana, yang membuat kehidupan akhir di akhirat yang triliunan tahun itu kelihatannya sesuatu yang sepele, gitu, ya. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, ya, tidak sesingkat, tidak sesederhana itu, ya. Wa badalahum sayi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastazun. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan mereka yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan. Ya. Kemudian dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan pertemuan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Nah, ini jawabannya, ya. Waqila yauman nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza wa ma'akumun nar wa ma lakum min nasirin. Ya. Jadi walaupun dia berbuat banyak kebaikan di dunia ini, tapi dia kalau melupakan hari akhirat dan tidak mempersiapkan diri untuk hari akhirat, maka ya, maka dia dilupakan juga dari akhirat. Kebaikan dia yang dia telah lakukan di dunia itu sudah mendapat balasan di dunia. Kalau dia menjadi orang baik, maka dia dihormati orang-orang di sekitarnya. Itu adalah balasan bagi dia. Kalau dia berbuat banyak kedermawanan, maka nama baiknya mencorong, ya kan? Ya. Kemana-mana, maka dia mendapatkan kedudukan, mendapat status sosial dan sebagainya. Maka kedudukan, status sosial, penghormatan orang lain itu juga balasan, sudah balasan bagi amal-amal kebaikannya di dunia. Nah, dia melakukan itu bukan untuk akhirat, maka dia di akhirat nanti tidak mendapatkan balasannya, dan dia cuma mendapatkan balasan di dunia ini. Dan itulah banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi seperti itu. Maka Allah tidak membutuhkan orang-orang seperti ini. Ya. Nanti di akhirat Allah tidak membutuhkan. Ya. Jadi, wama kumunar wama lakum minasirin. Jadi akhirnya nerakalah bagi mereka dan tidak ada penolong bagi mereka. Dzalikum bi annakum takhattum ayatillah huzwa wa ghartkumul hayatud dunya. Kenapa demikian? Karena mereka sesungguhnya ya telah menjadikan ayat Allah itu sebagai olok-olokan, ya. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah ini ya yang benar itu sebagai olok-olokan aja. Nah, itu. Dan tidak olok-olokan itu gimana? Olok-olokan itu berarti mengabaikan, berarti mengkerdilkan, ya, atau dia tidak mau tunduk, atau dia memang tidak mau mempelajarinya, ya kan, gitu. Dengan alasan ya karena sudah punya keyakinan, punya agama, ya kan, punya ayat-ayat suci, tanda petik, ya, ya. Nah, ini tidak ada salahnya kita mempelajari Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an itu bisa dipelajari oleh siapapun, terjemahnya, ya, bisa dipelajari oleh siapapun. Ya kan? Ya kan? Al-Qur'an adalah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk seluruh manusia, ya kan? Karena kita ini ya, manusia yang hidup sekarang ini ya, sampai akhir zaman itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya umat Muhammad ya. Apakah dia agamanya Hindu, Buddha, ya, dia adalah umat Muhammad. Cuma dia belum muslim. Dia masih kafir, dia masih musyrik, gitu kan. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah selama nafas kita hidup di dunia ini ya. Nafas kita masih ada dan jantung kita masih berdenyut, itu artinya apa? Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi muslim, ya. Karena kalau sudah nyawa sudah putus, maka sudah tidak ada kesempatan lagi, ya. Tidak ada lagi kesempatan. Dan setan, iblis itu hanya mampu menggoda kita di dunia ini ketika kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah mati, maka iblis, setan tidak bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa punya kemampuan untuk menggoda kita lagi. Kenapa? Karena otomatis kalau kita sudah mati, kita beriman kepada Allah. Kenapa? Kita langsung ketemu dengan malaikat Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, ya kan? Dan bukti-buktinya nanti jelas, gitu. Ya. Mau tidak mau kita beriman nanti di alam barzah. Nah, tapi di dunia ini, ya, karena dunia ini adalah medan ujian, ya kan? Maka Allah biarkan. Silakan yang beriman, silakan yang kafir, silakan. Tapi ingat, bagi orang-orang kafir, azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena wa ghoratkumul hayatud dunya. ya, karena mereka tertipu oleh dunia ini, oleh hiruk pikuk dunia ini, ya, mereka telah tertipu oleh kehidupan hiruk pikuk dunia ini. Mereka sibuk dengan duniawi ini, mah, ya, sibuk dengan mencari dunia, ya. Ada orang yang selama hidupnya itu di, ya, digunakan waktu tenaga pikirannya untuk apa? Supaya menjadi juara, ya, juara sepak bola, juara basket, ya kan, juara renang, ya kan. Kemudian dengan itu dia berharap mengukir nama baik, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk negaranya, untuk bangsanya. Ya. Kemudian dengan itu dia berharap dia mendapatkan hadiah yang besar sehingga dia mencukupi kebutuhan hidup dia. Maka itu adalah tipuan duniawi, ya kan? Tipuan duniawi. Dan perjuangan dia sudah mendapatkan balasannya. Ketika dia menjadi juara, maka dia sudah mendapatkan balasannya. Dan nanti di akhirat tidak mendapatkan balasannya. Kenapa? Karena dia memang tujuannya untuk duniawi ini. Ya. Hanya orang bekerja keras, ya kan? Bekerja keras supaya apa? Supaya hidup mapan, supaya keluarganya bisa hidup sejahtera, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Kemudian bisa ada waktu untuk bersenang-senang, ya kan? Ada hiburan, ya kan? Hiburan bersenang-senang, hiburan bersenang-senang, bertamasya, ria, ya kan? Gitu, ya. Nah, kemudian dia di dunia sudah mendapatkan itu, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan balasannya. Kenapa? Karena semua kerja keras dia, usaha dia sudah mendapatkan itu di dunia dan Allah tidak membutuhkan, ya, kerja keras dia, perjuangan dia. Karena perjuangan dia memang untuk dunia. Ya. Jadi siapa yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka ya, dia tidak akan mendapatkan reward dari Allah. Jadi yang mendapatkan balasan dari Allah nanti di akhirat adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridha Allah, ya kan, mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya, ya, rahmat Allah, ya, ridhonya, ya. Dan dia hidup sesuai dengan jalan hidup yang ditentukan oleh Allah, ya kan, sesuai dengan wahyu-wahyu yang diturunkan, ya kan, kemudian mengikuti sunnah Nabi, ya, sunnah Rasul, perjuangan hidup Rasulullah, ya kan, berdakwah, berjihad, ya, berusaha keras, ya, untuk beramal soleh, ya kan, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, ya, insyaallah kita ikutin, ya, tanpa menolak sedikit pun, ya, kita berserah diri kepada Allah, ya kan, kita mengikuti sunnah Rasul, ya kan, tanpa reserve, ya, tanpa ada penolakan sedikit pun, kita ridho kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, ya, ridho kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, ya, itu, ya, insyaallah, ya, memang dibalik keridhaan itu adalah apa, perjuangan. Ada apa? Kesusahan, ada kesulitan. Tapi kita ridho dengan kesusahan dan kesulitan yang kita alami. Kepayahan, ya kan? Yang kita alami kita ridho. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya, ya kan? Sementara perjuangan cuma sebentar di dunia ini, cuma beberapa tahun, ya kan? Cuma beberapa waktu, ya kan? Dan kesudahnya adalah Allah, ya. Untuk Allah, kita dari Allah kembali kepada Allah. Apa salahnya kita? Kita hidup di dunia ini modalnya apa? Modalnya nggak punya modal apa-apa kita di dunia ini. Ya, kita lahir di dunia nggak punya modal apa-apa, ya kan? Badan kita itu pun milik Allah, ya kan? Allah tumbuh kembangkan badan kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini, ya kan? Modal apa lagi, ya kan? Pengetahuan kita dulu nggak punya pengetahuan apa-apa, ya kan? Gitu. Apa kekayaan nggak apa-apa, kita nggak bawa kekayaan apapun, ya kan? Nama baik nggak ada, kita nggak nama apa, nama kita pun nggak dikenal dulu, ya kan? Semuanya akan kita tinggalkan, ya kan? Semuanya akan kita tinggalkan, ya, dan kita kembali kepada Allah. Maka modalitas kita dari nol. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang beriman, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Nah, jadi modal kita nol sedikit, ya kan? Sementara reward yang sudah menunggu di akhirat itu besar sekali, seluas langit dan bumi. Ingat, surganya Allah itu sudah ada sekarang. Sekarang sudah Allah, sudah ada, sudah Allah ciptakan, ya kan, beserta dengan segala isinya. Ya, bidadari, istana-istana yang megah, ya kan? Itu semuanya, ya. Taman-taman yang indah, yang tidak, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terpikirkan oleh otak kita, oleh pikiran kita. Ya, Allah sudah siapkan bagi kita semuanya. Dan Allah sudah ciptakan itu semuanya, ya. Tapi dia gaib, gaib. Artinya di luar dari batas kemampuan indera kita. Tapi kita bisa merasakan dengan hati kita, ya, dengan penglihatan batin kita bahwa itu ada dan sudah disiapkan oleh Allah kepada kita, kita yakin, yakin dengan wahyu Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan sabda-sabda Rasulullah, maka kita menjadi orang yang sangat yakin 100%. Ya. Itulah, dengan itulah maka kita insya Allah ya kita hidup sesuai dengan itu, maka kita insya Allah akan mendapatkan reward di akhirat nanti insya Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Dunia ini cuma sementara. Fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yustaqtabun. Ya. Maka pada hari itu ya mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat ya. Kalau kita sudah mati, sudah masuk alam kubur, maka tidak ada lagi kesempatan untuk taubat ya. Tidak lagi ada waktu untuk memperbaiki diri ya. Mumpung kita masih di dunia, kita perbaiki ya. Kita perbaiki jalan hidup kita, apakah benar ya kan? Keyakinan kita apakah benar? Kita pertanyakan ya kan? Apakah kita yakin dengan kehidupan ini ya kan? Kita pertanyakan. Ingat, hidup ini cuma sekali ya. Sekali menembak ya, sekali peluru, cuma satu peluru ya kan. Sekali menembak meleset, maka kita akan menyesal selama-lamanya di dunia ini dan di akhirat. Nah itu, maka semua orang ya, semua manusia yang masih berpikiran jernih, tolong ya, untuk kembali melakukan evaluasi terhadap jalan hidupnya, keyakinannya terhadap apa yang diinginkannya, apa yang di tujuan hidupnya ya. Kalau tujuan hidup di dunia ini, maka Anda rugi. Anda rugi karena tujuan hidup ini cuma sementara di dunia ini ya. Maka jadikanlah tujuan hidup Anda di akhirat yang kehidupannya selama-lamanya. Nah, bagaimana supaya meraih kehidupan abadi, kebahagiaan, keselamatan di akhirat abadi? Maka ikuti jalan hidup yang benar, jalan hidup para nabi dan rasul, ya kan? Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Yakub, ya kan? Nabi Ishak, Ismail, ya kan? Ayub, ya kan? Zakaria, Yahya, ya, Isa, Musa, ya kan? Sampai ya nabi rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan hidup yang benar, jalan hidup satu. Kenapa? Karena sumbernya dari satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang satu, ya kan gitu. Sementara jalan hidup yang lainnya itu adalah dari setan, ya, dari setan, tipu daya setan. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kemudian falilail hamdu rabbis sama, falilail hamdu rabbis samawati wal ard wa rabbil ard ya. Falilail hamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ya. Maka segala puji bagi Allah ya, ya. Segala puji selalu senantiasa bagi Allah, pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam ya. Rabbil alamin artinya apa? Seluruh alam, bukan hanya alam di dunia ini tapi juga alam akhirat, alam gaib juga, alam akhirat juga. Semua alam, semua kehidupan adalah Rabb-nya adalah Allah, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya lah, hanya baginya lah segala kesombongan, ya, kiber, segala keagungan, segala kecongkakan di langit dan di bumi. Dan Allah adalah Al-Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, ya. Kita kembali ke ayat 23 ya. Orang-orang kafir itu kebanyakan cara berpikirnya itu sempit ya. Hidup ini hanya cuma sebentar. Dunia cuma cara berpikirnya adalah mumpung hidup di dunia cuma sebentar, maka manfaatkan hidup ini untuk berfoya-foya, hidup ini untuk mengumbar hawa nafsu ya kan, untuk melakukan banyak kesenangan-kesenangan, menikmati hidup, enjoy ya kan. Kesana senang, kesini senang. Di sana senang, di sini senang. Gitu. Maka yang dicari adalah kenikmatan, kesenangan, hiburan, hiburan dan hiburan. Ya kan? Hidup enak, nyaman, tenang, hiburan dan hiburan. Nah ini adalah ya, konsep hidup orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afaraita manita khoda ilahahu hawahu. Ya kan? Jadi pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan kemudian wa'adallahum lahu ala ilm ya. Dan Allah kemudian membiarkannya ya, membiarkan sesat ya. Kenapa orang-orang kafir dibiarkan Allah? Supaya apa? Supaya Allah semakin kuat nanti di akhirat, itu semakin kuat alasannya untuk mengazab mereka. Semakin mereka sesat, semakin mereka kuat, semakin besar azabnya ya. Nah, sama dengan orang-orang yang mengikuti ya. Nah, kalau di dunia ini kan ada pengikut, ada yang diikut. Ada pengikut dan ada yang diikutin. Nah, yang diikutin biasanya orang-orang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang tokoh-tokoh, pemimpin. Sementara yang mengikuti adalah orang-orang umum, orang-orang yang kapasitasnya kurang dan sebagainya dan sebagainya. Dari sisi harta, dari sisi pengaruh, dari sisi status dan sebagainya. Nah, atau pendidikannya kurang dan sebagainya. Nah, orang-orang kafir semuanya ini ya, kalau mereka semuanya kafir, maka nanti ya orang-orang yang diikuti itu akan masuk neraka lebih dulu. Ya. Sementara orang yang mengikuti akan masuk neraka belakangan. Nah, masuk neraka dulu berarti dia lebih lama azabnya, lebih berat siksanya. Sementara orang yang pengikutnya yang ngikutin aja, asal ngikutin aja karena dia tokoh gitu kan, panutan, bos, pemimpin ya kan, kepala ya kan, geng, kaisar, raja gitu kan. Atau kepala mafia ya kan, maka ngikutin. Nah, ya, maka orang-orang pengikutnya ini yang banyak ini datang belakangan masuk neraka ya kan, kemudian mereka lebih ringan azabnya ya, ya, dan mereka lebih pendek waktunya. Kenapa? Karena belakangan. Ya. Mereka saling menyalahkan, bertengkar keras, ya kan? Ya bertengkar keras. Oh kamu, ya kan? Yang sudah masuk neraka duluan, kamu ini gara-gara kamu kami menjadi sesat, ya kan? Kamulah yang menyesatkan kami di dunia dulu, ya kan? Ketika kebenaran datang, ketika ayat-ayat Allah datang kepada kami, ya kan? Kami mengacuhkannya, ya. Kami tidak mempedulikannya, ya. Karena kamu, ya kan? Karena pengaruh kamu, karena khutbah kamu, karena ceramah-ceramah kamu, ya kan? Karena apa? Doktrin-doktrin kamu, ya kan? Gitu. Falsafah hidup kamu, ya. Kamu, nah, gitu. Kamu di dunia kami menganggap kamu orang pandai, kamu orang hebat, orang sukses, orang kaya, orang yang lebih berpengalaman. Gitu. Nah, sekarang kamu masuk neraka duluan. Gitu. Maka ya Allah, azablah mereka lebih keras lagi, lebih hebat lagi daripada kami. Nah, kemudian orang-orang yang sudah masuk duluan, ya para tokoh-tokoh ini, ya kan, ya, para pemimpin ini, para pejabat-pejabat ini, ya, para bos-bos ini, ya, yang mereka itu kafir, ya musyrik, ya kan, mereka itu kemudian jangan salahkan kami, tapi salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu dulu bodoh? Kenapa dulu kamu tidak berpikir, tidak mau menggunakan akal pikiran kamu sendiri? Ya kan kita sama-sama punya akal pikiran, kamu juga punya. Ya kenapa kamu hanya sekedar ikut hidup membio aja, ya kan? Apa yang kamu katakan, aku yang ceramahkan, aku sampaikan, ya kan? Di gereja, di kuil, atau di apa kantor, di perusahaan, di lembaga itu kamu ngikutin aja gitu. Kamu hanya mengikuti doktrin-doktrin kami aja gitu. Kenapa kamu enggak berpikir? Ya gitu kan, ketika ayat-ayat itu datang ya. Maka janganlah salahkan kami, tapi salahkan diri kamu sendiri ya. Kami sesat, nah, kamu juga sesat. Gitu kan, maka rasakanlah ya, merasakanlah siksa ini ya. Jadi saling menyalahkan ya, bertengkar, bermusuhan ya, dan semuanya diazab oleh Allah dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia karena dunia sudah hancur ya kan. Kemudian tidak ada kesempatan untuk bertaubat dan kalau mereka bersabar pun tidak ada gunanya ya kan. Nah, ini terjadi dan ini dalam Al-Qur'an ya, beberapa di beberapa ayat yang lain itu diungkapkan secara jelas fenomena yang akan terjadi nanti di akhirat. Itu ya. Pasti terjadi seperti itu ya. Karena ini adalah ayat Al-Qur'an ya. Cuma dalam bahasa saya sendiri artinya dalam membahasakannya adalah berdasarkan tata cara bahasa saya sendiri. Tapi intinya adalah seperti itu. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, jangan sampai kita seperti itu ya. Nanti di akhirat kita saling menyalahkan, ya kan? Dia dulu bos kita, ya kan? Dulu pemimpin kita, ya kan? Dia dulu panglima kita, ya kan? Jenderal kita, dia dulu presiden kita, menteri kita, ya kan? Raja kita, kaisar kita, mereka dulu adalah pemimpin kita, ya kan? Orang-orang hebat, orang-orang pandai kita, kemudian kita caci maki di akhirat dia neraka, ya kan? Gitu. Nah, salah kita sendiri. Kenapa kita nggak mau berpikir sekarang? Coba kita berpikir merenung, ya kan? Kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas, ya kan? Dilihat dari manapun ada kita ketemukan kebenaran. Sementara kebatilan sesuatu yang meragukan. Ya. Akan banyak pertanyaan sesuatu yang meragukan, gitu kan? Nah, dan doktrin yang salah itu pasti meragukan. Dari manapun kita lihat pasti meragukan. Ya, maka jangan sampai ya kita tertipu dengan dunia ini, ya kan? Jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Nah, ayat ini diakhiri dengan afala tazakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajarannya? Sudah banyak kisah-kisah ya orang-orang sebelum kita di dunia ini, ya. Nah, orang-orang yang berpikiran bahwa hidup ini cuma di dunia ini, ya, itu adalah berpikir sempit. Berpikirnya sempit, ya. Allah ya di dalam surat Ad-Duhan ya, surat Ad-Duhan ya, Allah sudah menegaskan ya. Ya. Surat menegaskan sekali tentang ini ya. Surat Ad-Duhan surat ke-44 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surat 44 Ad-Duhan ayat 38 dan 39 ya. Dan tidaklah kami bermain-main ya dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Ya. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antaranya semuanya itu la'ibin. La'ibin itu main-main ya. Tetapi ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami ciptakan keduanya itu dengan hak ya. Ya, dengan hak ya. Illa bil haqq ya. Tidaklah kami ciptakan keduanya itu kecuali dengan hak. Dengan benar. Ada tujuan yang jelas. Ya, ada tujuannya apa ya. Coba kita lihat dunia ini ya. Yang tempat-tempat tinggal kita ini, ya kan? Apakah dunia ini cuma kita hidup sebentar, terus setelah itu nggak ada apa-apa? Nggak bisa, ya. Kita lihat, ya, betapa besarnya dunia ini, jagat raya ini, ya, galaksi ini, ya. Allah menciptakan, ya, jagat raya yang besar demikian ini pasti ada tujuannya. Tujuannya bukan hanya sekedar menghadirkan kita di dunia sebentar, kemudian setelah itu selesai, enggak, ya. Tujuannya besar, ya. Tujuannya adalah apa? Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah, ya kan? Kebesaran Allah, ya kan? Keadilan Allah, ya. Maha penyayang, maha pengasihnya Allah kepada kita. Di mana? Ya. Di dunia ini dan lebih-lebih nanti di akhirat. Allah maha adil. Allah maha adil. Ya. Di dunia ini kita, ya, orang yang paham tentang kehidupan dunia pasti setuju dengan pendapat bahwa di dunia ini banyak yang ketidakadilan, banyak ketidakadilan, ya kan? Orang ya, dia miskin, susah hidupnya, ya kan? Kemudian di penjara dan kemudian mati, ya, menderita di penjara. Sementara orang yang bersalah, yang sesungguhnya bersalah, yang menjadi otak makarnya, ya, itu malah justru bebas, ya. Dia hidup senang, ya, bergelimang dengan harta, dengan kekuasaan, dengan pengaruh. Kenapa? Karena dia dekat dengan penguasa, karena apa? Karena dia punya uang, dia punya pengaruh, ya kan? Dia punya sarana dan perasaan yang besar. Nah, ini tidak adil, jelas tidak adil, ya kan? Maka keadilan di mana nanti ditegakkan di akhirat. Ya kan? Seorang raja kaisar, ya, dolim, ya kan? Dia menindas rakyatnya, ya kan? Dia membunuh banyak manusia, ya kan? Kemudian dia hidup berkelimang di istana, ya kan? Mengambil pajak dari rakyatnya, ya kan? Kemudian hidup berkelimang dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, kemudian dia mati, ya kan? Ya. Sementara orang yang ditindas, ya kan, sehari-hari, ya kan, ribuan orang, ya, itu juga mati. Ya. Di mana keadilan? Nanti di akhirat. Allah tegakkan keadilan. Ya. Tidak di dunia ini, ya. Ya. Ya, Allah akan tunjukkan keadilan. Jadi maka ma khalaqnahuma illa bil haqq, ya. Allah ciptakan dunia ini, ya, langit dan bumi ini sebagai panggung, sebagai sarana ujian bagi kita. Iya kan? Gitu. Ya. Panggung ujian bagi kita. Nah, kehidupan sejati adalah di akhirat nanti ketika keadilan ditegakkan Allah seadil-adilnya. Nah, itulah ya. Dan Allah bagi orang-orang yang bersalah, berdosa kemudian bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, nanti di akhirat Allah tunjukkan kasih sayang Allah, ya, ampunan Allah, ya, sehingga dia dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Itu adalah Allah ingin menunjukkan kasih sayang. Sama dengan kenapa Allah ciptakan manusia, ya kan? Kenapa ketika malaikat protes, ya kan? Ya Allah, kenapa engkau mau ciptakan manusia yang nanti akan berperang, bermusuhan, misalnya menumpahkan darah gitu. Karena di balik itu adalah Allah, ya, mau menunjukkan, ya, dalam sebuah tafsir, Allah ingin menunjukkan kasih sayang Allah bahwa Allah itu juga Maha Pengampun, ya. Kalau malaikat, dia selalu taat kepada Allah. Ya. Jadi tidak perlu diampuni karena dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Tapi manusia, ya, pernah melakukan, dia melakukan dosa. Ya. Maka Allah ampuni dia. Itu. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nanti akan buktikan kasih sayang Allah itu nanti di akhirat, yaitu dengan mengampuni, ya, banyak dosa-dosa orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman yang benar, Allah ampuni, ya kan? Allah ampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Itu jadi subhanallah, ya. Banyak hal, ya, ya. Nah, makanya orang yang berpikiran sempit, yang hanya hidupnya hanya untuk di dunia ini, maka dia sama dengan underestimate Allah, ya. Underestimate kemampuan Allah, ya kan? Bahwa Allah itu hanya apa? Otoritasnya hanya di dunia ini, tidak. Allah otoritasnya, kekuasaannya itu tanpa batas, ya. Gitu, ya. Di dunia ini dan yang paling penting nanti di akhirat, ya, ketika seluruh makhluk Allah kumpulkan, ya kan? Siapa yang bisa mengumpulkan seluruh makhluk? Tidak ada kecuali Allah, ya kan? Yang bisa mengumpulkan seluruh makhluk, malaikat, ya kan? Ya, yang memenuhi langit, ya kan? Jin, ya kan? Yang jumlahnya kita tidak tahu, ya kan? Setan itu adalah dari jin, ya kan? Kemudian manusia, manusia, ya kan? Di dunia ini miliaran. Nah, 1000 tahun lalu itu juga jumlahnya udah jutaan, ya kan? Jutaan, ya, ribuan, ratusan ribu, jutaan, ya kan? Gitu. Dan Allah akan kumpulkan semuanya itu, yang sudah mati, ya kan? Yang sekarang hidup dan nanti yang akan hidup, ya kan? Itu Allah akan kumpulkan. Siapa yang bisa mengumpulkan? Hanya Allah. Ya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah akan buktikan kuasanya bahwa Allah mampu mengumpulkan seluruh manusia dalam satu tempat. Ya, kalau kita melihat Olimpiade, kalau kita melihat Piala Dunia sepak bola, ya, dari mana-mana orang datang satu tempat, ya kan? Jutaan orang. Ya. Kalau kita lihat ibadah haji, jutaan orang dari berbagai macam dunia kumpul di satu tempat, ya kan? Nah, Allah nanti akan hidupkan semua manusia, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, kalau event Olimpiade, ya, event sepak bola dunia, ya kan, Piala Dunia, ya, ibadah haji, ya kan, atau demo besar-besar, itu adalah orang sejaman, orang yang hidup satu generasi, satu masa. Tapi Allah memiliki kemampuan untuk mengumpulkan seluruh manusia berbeda waktu, berbeda tempat, ya, seluruhnya. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya malaikat, tapi seluruh, ya, binatang, ya, seluruh binatang, ya, Allah kumpulkan, ya. Kalau ada, ya kan, binatang satu dengan binatang lain, ya kan, misalkan harimau, ya kan, harimau, ya kan, membunuh apa, membunuh harimau yang lain, ya kan, misalkan, maka itu pun nanti di akhirat, ya, harimau yang dibunuh oleh harimau itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas. Ya, itu sampai seperti itu, ya. Ya, luar biasa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nah, maka itu adalah hari di mana Allah, ya, tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kasih sayangnya, Allah tunjukkan rahmatnya, ampunannya, ya, bagi orang-orang beriman. Sementara bagi orang-orang yang tetap kafir, ya, keras kepala di dunia ini, tidak mau beriman, tidak mau menjadi muslim, tidak tunduk kepada Allah, ya, maka Allah tunjukkan azabnya, Allah tunjukkan kemurkaannya, ya kan, gitu. Ya, demikian banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kamu tetap masih belum beriman. Kami masih mengikuti pemimpin kamu, ya kan, yang mendoktrin kamu dengan jalan hidup yang salah. Kamu menyembah selain Allah, maka Allah tidak butuh hidup kamu, ya kan? Hidup kamu, ya kan? Allah tidak butuh, sehingga Allah azab kamu di dalam neraka. Ya, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Jadi Allah menciptakan semua kehidupan ini ada tujuannya jelas. Walakin aktsarahum la ya'lamu, tetapi kebanyakan manusia, ya kan, tidak mengetahuinya. Kenapa tidak mengetahui? Karena mereka sibuk dengan duniawinya, ya. Sibuk mengejar duniawi sehingga mereka tidak mau tahu, tidak mau, masa bodoh terhadap kehidupan akhirat, ya, terhadap janji-janji Allah. Masa bodoh terhadap kehidupan selama-lamanya di akhirat, tidak mau memikirkan akhirat, tidak mau memikirkan neraka, tidak mau memikirkan surga. Sehingga hidupnya dia menjadi lupa Allah, dan kemudian Allah nanti di akhirat juga lupa kepadanya. Insyaallah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, insya Allah demikian dulu ya. Kita akan lanjut lagi pada presentasi berikutnya insya Allah ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bagi saudaraku yang muslim menguatkan keimanan ya, ketakwaan, dan bagi saudaraku yang masih belum muslim ya kan, masih terjebak dengan tipu daya setan ya, itu kembali kepada jalan yang benar, yaitu masuk Islam ya kan, berserah diri kepada Allah ya. Ini adalah hidup Anda, bukan hidup bapak Anda, bukan hidup sanak famili Anda, bukan hidup pemimpin Anda. Ini adalah hidup Anda, kesempatannya sekali bagi Anda, nyawa cuma satu ya kan. Maka berpikirlah kembali, merenunglah kembali jalan hidup yang Anda lalui ini apakah benar atau tidak. Jangan hanya sekedar mengikuti budaya, doktrin ya, keyakinan warisan dari orang tua ya. Kita harus mencari kebenaran sejati ya. Kita harus cari sendiri. Kita punya otak ya kan, kita punya hati ya kan, kita pikirkan ya jalan hidup kita ini. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk menjalani hidup yang benar, jalan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kita, insyaallah kalau demikian insyaallah Allah akan mengantarkan kita ya kepada surganya seluas langit dan bumi, dan menyelamatkan diri kita dari api neraka ya kan, yang azabnya sangat pedih ya. Alhaqum rabbik fala takuna min dzalil, sekali lagi kebenarannya dari Allah, dan jangan ragu sekalipun ya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.